yang tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Denting piano kala jemarimu kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Hati kecil berbisik untuk kembali padanya, sibuk kata menggoda, sibuk sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa. Haruskah aku lari dari kenyataan?